Jangan ditanya kemana aku pergi. Jangan ditanya mengapa aku pergi. Usah dipaksa untuk menahan diri. Usah kau minta ku bersabar hati. Putuslah rambut, putus pula ikatan. Pecahlah piring, hilang sudah harapan. Hati yang risau, apakah sebabnya? Hati nan rindu, apakah obatnya? Andai di kau selamat tinggal, ku memohon diri.